yang jauh. Berikanlah masa untuk mendendang kasih dalam jari. Tidak terhenti pilu di dadaku terlepas bayangmu. Terasakah langkahmu makin laju batas rindu, tanahku pun memburu mentari yang jauh. Ku genggam angin semalam, ku simpan dan ingat dia. Ku peluk bayang hitam jadi kamu menjadi kamus mimpiku. Ku genggam angin.